Ini sholat, coba kita lihat dalam hadis. As-sholatu 'imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Maka barang siapa yang sholat, maka ia telah merobohkan tiang agama. Kalau dia tidak sholat, maka ia telah merobohkan tiang agama. Kalau dia sholat, tiang kuat. Kalau orang tidak sholat, tiang akan tidak bisa lagi berdiri dengan semula. Ini bangunan ini berdiri dengan kuat kalau ada tiang. Kalau tanpa tiang, roboh tidak? Roboh. Nah, seperti itulah sholat. Innama yuhasibu bihil 'abdu as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab ibadah sholat. Subuh kita diperingatkan, ayo berjuang kita, jom kita bangun subuh. Padahal sudah disuruhkan, jangankan manusia, ayam pun berkokok. Qadqama ayyuhal-ghafilin, berzikirlah kepada Allah wahai hatinya orang yang lalai. Ayam saja bisa berkokok. Kita tak tahu apa etik kenapa ayam itu berkokok. Tapi kalau subuh-subuh ayam itu berkokok, qadqama berzikirlah kepada Allah wahai orang-orang hatinya yang lalai. Ayam saja menegur agar kita untuk sholat. Kita sholat berjamaah. Bahkan ada sempat yang aneh, ada orang sholat subuh, sembahyang subuh, sujud rakaat kedua sangat lama. Dikira orang sakaratul maut, ternyata tidak, dia tidur dalam sujud. Karena dia tak